listener. Oh my god, Ronnie. Yeah. Si main Facebook, yeah. Make cewek cakep di Facebook. Hey, yeah. Semua muncul tiap hari. Hey. Jadi bingung mau pilih. Hey. Pilih mana lagi? Huh? Udah gitu seksi-seksi. Okay. Hey. Jadi makin pusing, ya. Yeah. Jadi makin pusing. Yeah. Saat scroll beranda, uh-huh. Yang cantik ada aja. Uh-huh. Jangan lupa react love, walaupun gak pernah di love. Okay. Pengen pacarin salah satu, okay. Tapi masih malu-malu. Cewek FB pada high class, yeah. Apalah daya yeah. Masih yeah. Down class. Yeah. Pusing main Facebook, make yeah. Cewek cakep di Facebook. Yeah. Hey. Semua muncul tiap hari. Hey. Jadi bingung mau milih. Pilih mana lagi, udah gitu seksi-seksi. Okay. Hey, jadi makin pusing, ya, yeah. Jadi makin pusing, yeah. Punya FL cewek cantik, dan juga bikin menarik. Entah dari bakatnya atau kepribadiannya. Terima kasih cewek FB udah bikin seger tiap hari. Walau tingkahnya aneh, gak apa-apa, it's okay. Nyari cewek di FB tapi takut salah hati. Kayak lagu Dadang dan Daus, kena ghosting cewek FB. Sekali nemu yang pas, jauh banget bikin tarik nafas. Ya, yeah, susah banget cari yang deket. Jadi sampai pala mumet, pusing main Facebook. Tag cewek cakep di Facebook. Hey, semua muncul tiap hari. Jadi bingung mau milih. Pilih mana lagi, udah gitu seksi-seksi. Hey, jadi makin pusing, ya, yeah. Jadi makin pusing, yeah.